wawet na tengah blumbang anai semabut ketiban kelungan. Kukiram tinggal kokosnya. Thank you. kan saiki kabeh dicemplano ewonge di hafal pinggire dipageri aku yo bangun tak kok ngombare tonggo saiki omahku tak golek jange aku ngale tapi aku tau ngomong wong iku akali sing penting. Lek bondo okol sora awak iki awak kuru kate okol remak. Nah lek awak kuru ning pikiran kudu urip lho. Nah. Nah lek nyambut gawe situk tok ae ono mampete yo. Ayal aku. Kadang-kadang yo lanu yo nggo kendang barang aku. Tapi apa elek wong ngamane wong dodolan. Adik kendang saiki paling enggak iku 75.000. Kayu nongko le njaluk tak dol sak menuke. Kirain kula anopo ki bondo ngawe iki bondo dengkul. Dengkul ya sing rinding pisan ngene. Iki lho sing jange teko iki jange lho gawe apa iki jange. Jadi barang durung teko wis mikir mulai saiki apa nih gak ngenes. Anak sih ngomong arek iku penggaweane enak tapi awake kok guru. Nah yo. Kok ora mikir guyune wong sing iki lho. Renyae lek guyu seneng aku wong situ pendek wis ah. Wis ndundi guyune nyolok dhewe wong situ. Loh. Cak Uwar. Halo Cak. Lho. Wah, iya kon, suwe gak kepenak. Ngomong ambek kanca biasa ta. Mumpung gak ono basem. Ya apa? Waduh. Koyok karak-karakane sing kok gawe kok apa ae? Lho ndak arloji. Celana, klambi, sandal jepit, sabuk. Kuwi kok leang-leang bener. Lho penggawean lawas. Oh, rombeng lo. Tapi gak ono eleke nyambut gawe ya. Lho ya apa mang kepethu arek sekolah? Ya apa jan? Aku disemoni gak ngerti ya. Ya apa jan? Wah, ya pengungsi ke tentang katimu. Wah, seneng ngono kuwi, Cak. Berarti sama oleh perhatian. Panjenengan wong golek perhatian kudu ngono, Cak. Kudu ngono. Dadi meneng-meneng umpuk pinggir embong bengok-bengok jak wong rung lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Coba perhatian. Mama lek koyo wong sampel lho. Heeh. Ya apa sik mumet nduk gembong ae. Ngalang-ngali ta? Minyak. Lho gak ngono. Nggon peno gak mesti lah tak golek gak ana. Ngalang-ngali ta? Iya nang tembok, ya nang pasar Kupang. Ini pokoknya gak nganggur, Cak. Iya. Oh, sing penting objek lho. Bengi ya sik nyambut. Sik. Sing nggo lampu ae kok. Kok nyolok kodok kok. Kodok kapan? Wah, anu. Tak apa-apa tak koncoku yo nyambut gaweku yo dadi lan enake. Lho lak gak apa-apa ta? Bengi ya buka lho. Buka. Mene buka mene. Oh iya. Apa sing kira-kira nang awak iso enak lho? Jamu apa? Omonganmu kok minclek sih kon iki. Nah buka apa lah ngono? Lho artine iki yo eberan. Oh, bukan apa pasar sore. Iya. Wah, di sini iki apik rek. Sing lorek wah dondongane sak buacek iki. Tembelan coy. Tak simpang-simpange cek kepetak, kepetuk. Tapi yo rego nggo rupa ya. Lho iya. Lek sing foto anyar ini ya mesti larang. Lah lek sing dondongane akeh iki mung dikekno. Aduh. Ada hal apa? Kena orang hati juga Arab saja lagi. Oh lho, dagangan aku gak remeh-remeh lho. Wah iya temenan, barang antik cok. Duh, masih gak antik itu ya keadaan 80% lah. Iya. Sik, sik, oh itu woto. Eh, penunggu. Sik, oh lah, sing bolong kok tutupi. Namun ini woto-woto sing bolong ditutupi. Oh lho. Lagi sarung ini pira rekan sarung? Ya, asal lho. Saya di mana tuh, sarungnya bu. Oh, berat sarungnya putih dan pemanirin. Tadi clear ya, kan dulu. Clear. Semut rubung gula ya. Ini bila ya, kan anakku cocok ini. Ya. Anakku dong sunat tadi ya. Ya apa? Saya tak sunat dong, nanti sarung kau penuh ya. Ya sumbangan tak sarung situ-situ. Loh, sunat no anak kan tukar no sarung rombengan kebajut kan dulu. Mau sepatu ini, kita pak gereneng-renengan. Tapi loh. Masih sisi-sisi nanti. Ya apa? Ini nemu tak pula. Enggak, anak-anak numpak kijang kari gimana? Ngomong-ngamu. Tapi bareng ngono akik bareng digawa. Loh, aku bisa ketok meripatku tak tuku ya. Sama, anu, simpen monel. Monel? Monel. Kan roh pincingannya kiri. Iya. Roton dia emang tak jauh, tak jauh. Wajib kan ini. Eh, gana elek cak, mana-mana. Apa? Wah, jatuh sepat yang berentol ya. Oh, apa ya? Tangan caplak ini. Kan kecubung iki lho kecubung. Kecubung enak iki. Apa? Kecubung biasa ngake biasa iki. Lho, akeh apa? Iki akeh nanas-nanasan yo ono. Ini. Tapi lek digosok kok ngilap yo. Ngilap. Ya kok duduk akeh wong isine asem ngono wae. Ojo mbijuk kancamu ta. Ngono pancet ae peno iku. Lah sokat-sokat titik gak patek ketara. Dodolku bengi yo. Gak tau dodol timah? Nyimpen timah? Ya apa? Timah. Lapa dodol timah ini? Kau ini rumah kamu pabrik tahu. Ada paribasan tukang gak ada apa jenis dari wong-wong tukang gak ada tata. Iya. Kau karo pandi gak ada caluk. Nah iya. Ya apa dagangannya kayak gini sandali. Ya apa saja. Ya apa semiringi gak karuan. Ekonomis. Sandal loro sok miring ngarep nang buri. Pingin ini tak sulno. Ini tak pitu ngewu. Ini sulno tak ilo. Apa itu? Kulit apa itu? Ya, kulit babi. Lalu... Yang ini tidak ya? Aku tidak perlu kalau tidak? Iya. Hilang ini. Bujuki aku ngilang no, arloji ini tangga ini. Arloji wedok. Terus dikon ngirone lah kok dipesenca lek kepethuk cak war bae ana arloji wedok sing regane paling top pokoke. Lek rego 50.000 wis gak patek gelem bojo. Pokoke golek dolan sing 2 juta setengah utawa 4 juta. Karepe ngono. Bojomu saiki duwe pabrik ngono. Omong-omong kontol. Lek rego dilarang waduh bojone wertol nukokno arloji tepak ini gak enak. Iki rego piro iki? Iki ana sing kang bolos widak. Iki pandemi larang. Ya apa? Pandemi kan kebal. Nyek aku kan ini. Oh, iki apa? Saking cilik gak patek ketara. Wis telu iki rampetan ya apa? Engko bojone dulurku siji, engko tanggaku siji. Telu sing meseni. Nek iso wong sak kecamatan tukokno kabeh. Gak apa-apa lah padha nyambut jane aja. Diukur kekuatanmu. Kok niku iso nukono bojomu loro tang lironi wong wek tanggamu sitok ngono lho. Berarti telu ya? Iya. Mbok sing sitok tak kene dulurku wis pira rampetan telu iki? Wis aku iki benten ono ae wis. Gak ngamek bahagia aku. Piro? 75.000 Telu? Iya. Gak kurang? Gak. Gak menawa, kena badi. Ojo badi titik-titik tak musuh aku. Lek musuh liane gak apa, lek musuh aku. Kari-nari penuh jaluk badi piro. Kon, bisa. Kon ngejokno aku murini mesti gak enak gitu kan. Ojo titik-titik kancane, konco lak wongi lah. Iya. Sampai kancane wongi aku. Enggak, padahal sembahyanmu ya tak gawe. Nah iya. Dulur timbang duit, tak pikir-pikir ya berduit. Ayo konco wonge sing meneh lak duwike. Iya. Piro kira-kira wis ta? Ya wis 75 lah. Aku gak ngamek bagi wis. Wong ngamek konco ae. Tak gawone dhisik ya. Iki ana duwe 5.000 Iya. 5.000 iya iya. Tapi duwe 5.000 tak sile dhisik. Ya. Lho kan iku ngili aku ta. Kon njaluk aku. Lah ya duwe tak dudune tak sile dhisik ngono lho. Ngawur tak gawone tak gesangu, perkara duwe gampang. Wis jas iki gawin. Wah, wow, pucat jasa anyar iki. Nang ngene. Wah, poketok ya aku bareng jasasan. Biyen karo saiki. Lho, saiki tambah nemen saiki lho. Lah iya. Nemen sampel. Tak ngono, dhuwit iki tak gesangu ya katakno, gak sida takno peno, arep yeah. Ditak gawa. Lah jas iki minangka anu dah kepercayaan. Kanggo kepercayaan. Nek aku ngeterno dhuwit karo njupuk jas iki. Iya. Iya iya. Heeh. Saman nek ana dhuwit 10 tak gaeni sak. Ben ana dhuwit nganggur ya. Kok ngrenik ae sih lho. Konjolan di sini ngono cak ngawur. Aku juga gak pakai isuan. 5.000 kas. 5.000 ya. Berarti kabeh 85 lho lho. 80 ta 85? Lah bang sing 5 saiki tambah 5. Kok mang dhuwitku tak tahu. Wah, iki kate nyatek aku iki. Ngawur. Kok eling ae ngono lho kan iki. Jane tak kabeh 80. 80 ya. Cak ya. Iya iya. Aku tak rono. Wis gak usah lama. Ayo. Iya iya aku rono ya. Tak tinggal ya. Iya iya. Wong mono gak ngene rezeki. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya apa? Tukuku piro? 75 tak del 75. Heh, guys. Lori ngomel. Iya. Lho apa rek kabare? Objek apa iki? Eh? Biasa luar. Oh iya iya. Sak lali piye nyambut gawe piye nang materialan. Iya. Ya syukur. Ya apa kadang gak iki? Ya laris, iki pembangunan kan meluap. Meluap iya. Kampung desa dibangun kabeh. Kabeh. Dadi kabeh ku nek butuhkan bahan material lan nggonku kabeh. Ya syukur kali. Iya kan klambimu kurang pernah kepi jange mate ta. Ayo. Ngomong titik tapi nyangkak itu. Nah iya wong awane panas ini kok nggo klambi dirangkep-rangkep ngono ya. Sing rangkep-rangkep iki sapa? Ya ndek pundak, ndek tangan iki lho ri, lho iki pundak. Oh, kak me itu tanudanan iki pancen awak dingin. Ya, ndek jare biasa. Oh iya. Rombeng. Eh? Rombeng. Bekasi dagelan iki rombeng. Wah beratar. Berat-berat. Mudune kok nemen kon. Aku suwe gak kerasan di Surabaya. Kan iso umum lho, temen umum kan. Kok bare kok melorot ngeromben. Kaya aku lho, Pak. Di samping gak apa-apa. Kaya aku ngene lho, kaya nang seni terus saiki aku buka materialan. Tapi galangmu ya kuat dhewe. Oh ya apa wingi nane aku kan ngingu wong nemah. Kuli kok ningu ya. Ya sih lo tak bayar nganggur ngono, Pak, golek wedhi tok. Oh, iya iya. Iya, kali berantas iku ben kok di kodhi dulu, keruk apel keruk. Iku wedhine iku ditaro nang nggonku. Bareng kon nunggamno. Numpuk no, iringan omahe kok, War. Oleh kurang 100 kredit. Wajo nek 75 kredit. Mbok, mbok. Tapi ngene kan udan. Iya. Udan nek nyaren. Heeh. Beres wis. Udan yo koyo dipuh. Oh, wedhi kena banjir. Iya. Tak delok wedhi tak balik nang gone dhewe-dhewe. Kari kijing itu, baiknya ngomong, butuh kijing. Ya, Pak. Kijing remis, wakil. butuh sumpil genyulak kan ngono. Iki apa? Ngrombengi apa? Gadine akeh ta? Lumayan lah. Ya ana rame ya ana enggak. Terhitung gak jual beli ta kan? Lho iya. Oh. Ana sembarang wong butuh nang kono mesti kon tuku. Ojo cacak teko pakaian. Iya. Ton ro. Ndase doser ya. Nek pengen rembong sing rusak, ditawakno aku tak tuku. Oh, kelone motor traktor-traktor bareng. Yo ya apa kon. Iki kok ana ember bareng opo iki? Yo. Ana ember bareng. Lah nyiram anakmu yo. Apa aku meneng-meneng nggowo ember iki? Lho, iki lek ngerombeng ta kon iki. Wadah. Eh, kon ngerombeng standmu nang ndi? Kon iki stand menetap ta kon, Nduk? Ember-ember tuku ngene. Yo ah, kon lu yo gak mesti ndelok pasar. Eh, mengganggu lho yo, mengganggu jalan aliran lalu lintas. Lho, masuk aku ketek tak eber terus aku leren ngono enggak. Ya mlaku kaya ngene iki. Dadi kon niku yo jual beli mek mlaku nggawa hak menika iku. Iya. Iku kon mesti tak kon iku. Pindah omah kon iki. Omong-omong nyambut gawe ini kaya ngene kon. Omong ngono nek aku pindah omah. Kancane iya wong rombeng kudu lemes omongan. Lho ya apa. Goro tapi sembodo. Temen. Kan kok medeni penggawe aku sih kan? Aku ingat aku bujukan lah. Iya. Kan kamu dewe ku. Tanggaku iya ya? Iya, barang kau sepeda montor yang tak tukar no kenal pote. Oh iya. Beriki mas, beriki mas, beriki mas. Ini lo murah. Tak masangi mawon. Kata ipa utihnya. Iya, putih gres iko. Iya. Warang kenal potku tak kayak no, kayak kenal pote gunu ya. Iya. Ini tuh dek, itu ngewu, bantak takar untukku. Berapa ini kok? 4.000 ya. Ya apa, kena betul ngewo sampai kenal pot situ. Lepas itu nak tahu ngono, aduh kamu gede war. Iya, balik belanggung sing padang dia. Aja balik belanggung peteng ya. Mana ngono, aku gak nyambut jaring ini terus keluarga aku jaminan. Tanggung kan. Lah aku jamin keluarga kamu, aku familimu ta. Oh, kan itu, aja royal ta. Royal sok. Kau tak gigit. Kau niki kancah, aku tak moro tuaku kau ni. Aku ni nak dah niki kancah kanon api. Kau niki jekle jekle ya Luri. Seneng jelok, enggak seneng migatori. Wah, nak bang rombeng kok mangkelan sih? Ya tak mangkelan oleh mengilok no koyok ngono hari ni. Ya tak perlu mangkel. Awak dah kan tembung guyon lah. Anak kau gaye masuk hati pikiran. Aku ajak kakak ngomong bar, anakku butuh rok. Butuh kakak, orang cak takon, tak drop ah. Ya, tak kong rombeng itu jempolan itu tu micete sing temen. Temen. Tak kong mana kan? Ya apa nak canggih tu pele uang sing bolong tu puicet kan. Iki celana ni siapa di dalgenya kok telung perhapat ini? Ya biasa ni, lo demi uang potongan ni uang ni. Cerak, cewek-cewek ya. Ya anak cilik, anak gede, anak tanggung. Nah iya kok potongan sak ndukure dengkul ngene. Cilik model arek nyari-nyari kita. Oh iya iya. Jepang nek rene kok mosok celana ngono. Mosok Jepang nang Indonesia ngrombeng aja kan. Modele celanane iki lho. Oh iya. Nek sak nisore dengkul. Dadi ditiru di Indonesia ngene. Iya iya iya. Ha iku mantep Pak Dandakno gak seneng dijol nang aku. Piro? Murah. Piro mang 800? 800? Ha iki gelem. Murah kok ini terpal ini. Itu terpal iku. Lah wong kandel ini. Omonganmu setengah bagu ini. Oh. Iya iya. Aku nggonku ono wong botol tuku no. Apa? Kodok. Kodok tapi teko Kuningan. Omboh, itu kanggo benda-benda antik. Iya. Golek banyak. Oh, kan golek benda antik. Lho ya. Kayak piring kuno ngono. Belum. Lho itu iya cocok. Oh, sepeda kuno. Sing kuat didukur lho. Rodone kuat juga lho. Ojo diterusno gak enak omongane. Lho, nek gelem nggon kono. Akhire kok tutupane kon gak golek dengkule wong kuno ngene. Mesti ndek kono kon niku. Iya, sing ngomong yo sambil guyon ambek rokok-rokokan. Rokokno dhewe. Wo iki kok ana rombengan. Masa kala iki jasi sapa ngono kae? Lho. Jasi sapa? Ya jas kulit. Iki sing tuku malah sungkan, Mar. Lho paling titik iki nyang-nyangane 38. Iya sih nonton gak swidak saya kecek. Nonton nonton. Kon tuku ah, nek kon kira-kira. Dhisik tak oleh. Tak oleh. Tak rembet, tak rembet. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Yo, wulune lak merotori, Nduk. Oh, kan iku. Jas larang-larang ada. Ini jas teko luar ya? Iya, teko luar. Iya. Paling-paling teko Inggris iki. Iya. Teko Inggris iki. Waduh, kancing bahasa Inggris iki kancing. Iya, Pak. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kancing. Kancing. Yo bening. Oh. Iku. Kok bahasa Inggris ngomong awak dhewe iku. Iki lho, iki jasku iki. Kok iso ngarani jasku kan iku? Wis coplokan. Gak iso. Teko sapa iki? Oh, teko Kartolo. Lah ya bener iki lho, tengerane ana iki lho. Oh, tengeran. Iku risak iki lho, kena sambel iki. Jasku iki. Kon kena mangan kaya arek cilik. Wis teko Tolo ayo, sumpah ayo sumpah. Kon jeneng takoni nek teko nggone Tolo. Nah, iku apa iki jasku iki? Barang Tolo ku nang nggonku bojoku kena sisan 5000 ta no. Dirayu rayon terminal ya. Kena 5000 bojoku. Safari. Apa? Ojo rame-rame iki. Apa? Aku yo kena Eri. Kon kena? Luar logi, 75 telu. Kelangan duit 5000. Ayo golek Tolo wis. Sing penting terus, kon geger ambek aku yo percuma. Ayo digolek Ron. Ayo. Pengin mangan ngene wis adang dhewe. Beras, gula ya wis ana. Ati nyambut gawe meracang tak sambi ambek dodolan rokok. Anjene enak dodolan rokok itu termasuk dodol garingan. Masih gak payu seminggu ya gak mambu. Enak bener badine gak sepira dodol rokok iku. Tapi sing utang recel. Rokok entek duwe kanyekel. Malah nggo batu api tok. Jange tak lek diglelekken batu api. Tapi ngene beras iki yo laris langgan aku yo karung-karungan iki kapan ngapa teko nggonku. Jibur iki tanggaku iki ngapa beras ae sak karung. Layuten niku ngapa beras, gula sak karung. Layu binten niku ngapa lengo gas sak karung. Ayo apa wong panjene langgan wis kadung akeh. Sayange wong wedok muli nang desa. Tak nyambut gawe wong loro ya gak gelem. Mbah bojoku iku. Jebul iki ya bondo kalung gawe nyambut gawe. Anjir. Nyambut gawe. Bojoknya takon nyambut gawe dhewe-dhewe ya hancur ae. Jebul iki ya ngono. Ana kanca gamel arisan didol bojoku. Dituku bareng ngono arisane gak ana sing dodol minggat. Mbah aku wis enak nyambut gawe dhewe ngene dhewe wis. Bojoku tak nyambut gawe nang desa, aku nyambut gawe nang kutho. Enak nyambut gawe pradanan iki. Soprek wae. Lho, tak soprek? Halo, panggling aku. Sopo kan, Dik? Lha panggling nang aku. Ya kok mari panggling aku? Padha panggline lan iki. Ya kok padha panggline. Mosok te lali. Sopo te? Padha lawas. Tini. Hah? Tini. Tini. Iya. Wah, bajul buntung. Bajul buntung ya apa sih sampean? Kok malah semok ngene kan? Masa sih? Iya, biyen gak ngene awakmu saiki kok malah lemu kan. Siang kawan sih gak ketemu. Oh, mulai kapan? Setahun setengah ya? Lah iya, setahun setengah ya sampai lali. Lah iya, apa usah perlu lawan? Iya, apa sampean? Ya, si tak tunggu dia, buju nang desa. Lah apa? Eh? Lah apa nang desa? Mbo nyambut gaya lu, kayaknya gak enak deh nyambut gaya dewe-dewe, say. Tak kok nyambut gaya lu desa, kok no panen? Oh, panen. Dari kami. Enak ya. Lah iya, desa sing ngopeni iki iya, kok dadi beras didolok kene ya. Kono panen tebu, pari tebu ganti maneh panen pari. Dadi gak tau lat. Mari panen pari jebur iki panen jangkrik. Sampe lama ya to jangkrik niku. Sapa apa ya anakku si Dodo. Oh iya. Anakku tak badane mbek gawe kabeh saiki iki. Oh. Piro sih sampean? Hah? Piro? Alah mek 6. 6. Setengah lusin ya termasuk. Nah, ya iku telu anakku dhewe. Telu? Ini telu anak mupu. Kenapa nek mupu anak dhewe? Iya, durung dhewe anak tak gawe pikat ngono lho. Adane petik ae tak ngene. Mari dhewe pikat telu akan recel aja iki. Ya gak apa-apa sedhi anak iku enak. Heeh, Mak. Iki termasuk agen ya, wong gede ngene. Agen iki ya cukup kan ketaran ana agen iku dodolane ya kaya ngene. Tapi lha iku karung-karungan iku. Karung tok iku tumpukan iki. Enggak, sing diwadahi iku lho apa iku? Oh, gula. Gula ya beras. Heeh. Oh, lah kok didekeni ngono lak dilemeki lho Cak Sokran. Lho wis dilemeki ben. Oh, ya apa nek udan udanan niku teles iki. Anyep ya. Iya. Iki ra kandhani. Nek kapan beras iku dilemeki nang nggone papang. Heeh. Iku timbangane enteng. Nek kok iso? Yen kene iki lak teles ya. Abot tak kandhani kok. Oleh ngene iku. Lupa oleh dosa ta. Ojo-ojo di dosa, ora kak payu kok. Nek kae kok ya apa bener e, tak oleh ngono. Enggak ya biasa. Soalnya kan gak ewa ngene mbet kae sak temene, ati aku ada kayak gini. Kesempatane gak ono ngeli ku. Dadi tak le nang gone apa dekle ya. Apa sih gak makan ewang? Heh? Apa gak makan ewang? Sembo, lek wong wedok suarai anu ae. Marai apa? Ben ya wong wedok ya iku ae apa? Wis marai iku lho apa? Tangan iki ono ae. Mare geger. Lah masa arep nang desa ngono kuwi. Oh, bojoku ku gegeran temburuan ae. Lah iya lek karo ngomong ae karo sih wong desa mbek kene yo aduh. Bojoku nek lho enggak tepae sambang. Bojoku nek gegeran koyo adegan desa ngono singkur-singkuran. Ya adegan desa kok ngadeg malu ora ngadeg beta. Makane sampean kok malah kemis yo, lha kok ngene ono cekelane ngene rek. Lah kok ijin bojoku lak kon jarene. Lho, bojo sapa sih? Lha bojomu bojolane. Aku sih ijin. Lho, Jerumah mau makan dia nak kucak. Lepas nasi perawan. Iya tir. Ha ha ha ha ha. Sama ngajak bakong bakongan. Enggak, ni aku ngomong perawan itu tengah. Nah iya, omongannya ni. Kapan di hari mana? Ada nih, kamu mana? Ada saya sama ni. Baik, hari kamu nanti kan dia. Ngaku ngaku. Kau nak makan apa? Jerutin, ngantin, jerutin. Masak barang. Iya, aku yang masak dewe. Aku lek ane nganggur ae ngetik sih aku. Kok ngetik sing ngetim ta? Iya ngetim. Lah yo ngono, mbok aku kok nek nyambut gawe kene lak seneng. Kok ono jadi ngono kan. Iki. Ayo ngerti banget. Kene kan. Kok guyu sih? Aku ngomong sak temene, aku yo nganggur lho Cak, jane ngono yo apa? Arek. Golek penggawean. Omongmu cukup aja-aja kok. Temen. Aku ndok omah kae jan ngene ta. Temen saiki tak delok ya male klemis, male putih. Tapi gak pantes sama rambut niku. Putih apa? Arep apa tadi? Kuning ta? Resik lho, resik. Oh, lah ngono. Bersih. Ya bersih. Kok male putih, gak pucat sing. Ya rambutnya kok gak cocok ngono iku. Ya apa? Nek ndelok potongane ya rambutnya dipotong pendek titik lah. Ya padha mati arek ngono lah ngono iku. Iya. Padha dadi ini ndak rambut-rambut ta ngono iku. Lho gak pantes sampean nek rambut anu Jawa iki. Gak cocok nek potongane. Iya apa? Sing apik digondol lah. Ya enggak. Ya dindekno cukupan nang klambine kok aja mekon ngono. Nek gak pantes nek klambi kuning iku. Penyoraan. Iya ya. Sing kalem ngono lho, krem. Iku dadinan manise. Aku kepikin gak kalau dia kalau kuning rapu, kuning rapu jaket, kuning rapu jaketnya biru, sepatu niring tak sapi lorek, iya terus, nanggone anu, mau anu nonton itu kebun binatang, tang, terang sekor rantang ya, sama nih bisa itu, pantes saya, tapi ini ku keren lebih. Pantes lah kata ini. Kalau di ngomong kamu gak enak lah, kalau pantes-pantesnya. omonganmu kok. Lho, apa eleke sih wong nyocokno? Iya ya kan eleke. Lah iya wong wis mbawak teko sing delok ta. Nek dara awak dhewe pantes sampe sing delok gak pantes, ya dadi gak pantes sih. Iya temen aku anu bojoku gak tau ngelem ngene. Aku iya aku mbek bojoku bae iki bebare benci ya iya. Anu soalnya dhek iku repot dadi gak kobrung rumah sampean. Lah iya mulane aku ya jane tak pegat iki men temune bojoku. Ya tebak itu sapa iku mulane. Ya boleh nak aku merewang untuk ini. Kira-kira oleh sampean. Kono ae. Aja mulai duwi waktu temen kok jasa kan. Kayak itu nah. Iya. Kok aku iki sungkan lho adik ngejak-ngejak wong ngono niku aku kuwatir ah ngono niku. Aku iki ya belajar dagang tapi yo sik ya apa gurung di bondo. Monggo kon nunggu kene ya pantes jane ngono lho. Pantes ya. Jane lho tapi niku. Wong jane ya. Jane pantes kon nunggu kene. Aku pengen kok ngedoli ta badan nyusui. Heeh. Apa aku nyusui? Nek ana watuku lho. Eh tangan nyusui suket gini iki. Kon sing ngedoli lho kene habis iki. Iki beras kok piro ngene iki ta? Iki. Iki larang sing iki. Sing api dhewe ya iki. Sing api dhewe iki. Sing puno kaya ketan niku. Mbah gak tau masake. Sampun niku apa mestine nek wong dodol kok ngerti ta? Iya nek wong wedok dan dhewe wong gak tau atang kok tuku ae. Iki sing rega 34. 340. Iya. 34 sak kilo. Sak kilo ya. Heeh, 340. Kayane ngene tanggoku wingi kon golek ngono lho. Kono digawe ya. Iya, jangan digawe, dhek lambo tuno, jangan beras gak enak iku sungkan sih soalnya tamune ku yo wong ado-ado. Iya, kok enak lah yo sungkan ta. Ha yo kono apa kon iki jelas galangganan nang objek tenno berarti. Ngerti aku nek sampean dodol ngene. Ana apa-apa mlebu ae rene, lebonono karung ku iki. Murai. Wong ngono beras iku lebokno dalem. Ngene ngene tak yo. Iya. Aku yo kesusu yo am soalnya ana wong pesen. Iya. Iki apa upama iki beras iki tak go. Wis kena wong pokok kok sing kok. Wis iku emben e. Emben jegal. Iya, kurang 3 dino lah dalan terop lah yo butuhno. Ha iki nek mangan bareng. Ha nek kanggo kon ya gak wis aku ijep-ijep ngekeki. Ya 34 tarik musuh-musuh aku. Ha iya kon jale gaji dhewe kon jale asih dhewe ya. Iya. Iki wis 31 ae, aku kan 31 ae. Ngono. Aku pula 35 iki. Oh, Tolong ini mana enak ketemu sih. Loh iya pelan terang. Kenapa ya? Pelan terang aku sehat ketiga. Kalian terang aku sisi. Gak apa-apa wis. Aku hidup-hidup kayak ikon. Gak ngomong ya tetep tak kena terang puluh apa-apa. Terang terang puluh ya. Gak apa-apa wis sampai konek. Ya wis nek ngomong kita bawa nih tapi. Kayak berang harung ya? Ya jahe sak karung pun nang kurang. Oh sak karung kurang ayo orang karung dulu ah. Anak aja sama ini ku. Lah ini kan lemburi. Oh anak kudang itu. Lah kudang itu kak iya wes sembarang. Kucang tok kosong lagi. Kucang tok. Yo sebelah iki lak beras iki anu tin kan. Iya ambek mboten gula sak. Gula. Beras iki loro ta situ. Loro ya. Tak gawe loro ya. Rong karung. Iya rong karung bapak wis ta. Becak ya apa becak? Becak iki kene ono ta? Kok aku tak sunggih ya wis. Lah kene kok nek tak tutup malian. Kok aku wis tak tulung. Beras rong karung kok nyunggih pisan kok niku. Gampang kok becake. Gulane? Gulane 20 kilo. Sak karunge wis ono. Karung-karungan. Lah nang aku ngono kae apa rek becake rek. Lho kok becakku lak kosong. Aku bebek aja. Oh iya. Tukange yo ono arek. Wis gowo gak apa-apa. Tapi yo dhuwit yo gak kabeh lho cak wong aku ngene. Iya. Titipi uang yo. Gak nggo trasik pisan. Iya. Iki ana trasik. Trasik. Iya. Darjo yo. Heeh. Wis mbus darjo buka pokoke trasik enak iki. Iya. Ya wis tak gowone cak. Iki. Iki gak nggo pisan. Apa iku? Ndase teri. Saya apa? Kucing kok. Lu tak ngono digawe iwak iki lho kono dalu-dalune masih wak ngene gumes ae kono. Aja ngono rae walah sawangane. Lho gak apa-apa. Wis go kon. Iki ana dhuwit. Sampe nek 15. Sedate kono culo gelang lah bar kono culo gelang. Ah kono wis gawe nek pantes kon gelang. Aku lak sungkan tau gak tau pedhok sawangane kok ngeribuki sampean. Lah iya kok gak kepantes entah aku kon kaya gelang lah berson gowo iku. Mos aku kabeh gelangan. Aku gelemut tuku gelangnya ini wakil, aku mau ngelana kok gelangan. Ya dikana itu wedok sih? Gak, wis gawane. Ini duit aja 15 jatanya. Ya, ya, wis aku sepuluhnya lo ya, gak tau kepeduk merewo ya. Gak apa-apa, tadi ngawakmu aja. Iya. Wis duit aja gawa gelangnya, segala ini. Apa aku sing Rene apa sampean Rono? Alamat pun gijek. Iku, Simo Poman nomor 09. Simo Poman? Iya. Ya, usah aku Rono ya, Kak Rono? Temen. Kak Rono udah jam telu nih ya. Ya, jam kok sih. Jam telu? Eh? Meni. Ayo jam telu. Jantel apa itu? Tisu. Oh, jantel apa? Jantel lu. Sore itu lho. Iya, kan iya. Ini kan tegesin lho. Ini kenapa mau syarat nomor itu? Jangan masuk iso aku. Eh? Masuk iso. Syarat nomor itu ini, karung ini. Gak apa-apa, ini aku yang nyarat sama awakmu, gak apa-apa. Ayo. Syarat ya? Iya. Reh. Kok muni sih yang nyerang? Itu muni cantemku kok kayak gini. Cek dulu aneh abad gini. Ini baca sampe sing di. Ini kalau gak wajah. Jauh ke terus jauh. Ya segera lah bisa nih. Gue ya jauh kan gak terlalu wajah. Gak enak aku. Saya gak wajah ya. Ya segera. Aja narik itu. Berarti ini ganteng kayak. Biasanya kayak gini sini malah dilem aja. Wis ana beras tak gawakno, gula tak gawakno. Aku dikek dhewe 15.000 tak apa. Iku gak enak piye. Aku dikokon rono ya nek kapan omah iku lho kono arek. Tapi gak apa-apa wong arek wedok ati sik bujang dadi bojo. Ati kono bujang nang aku bojoku nang desa. Apa mbek dini. Jodohku nyambut gael yang ini marung gak ada mana jaman sih disek ngono dodol soto waduh lari sih luar biasa soto petruk soto petik yang ngono baru soto petik lari selesai ke penduk tak ganti soto gagak tapi suwe-suwe wong bosen nih saya ambil alih aku saya buka depot di restoran restoran gede nih depot yang masuk sederhana. Iwak sembarang ono kene, padahal lho. Kumane sing garane bakmi, masalah. Lari kene kono sanutan nek sore masalah wong antri arene. Aku sampe kualan melayani dodol bakmi. Kupis iki tetrekan sampe teko kene. Aku iki nek masak bakmi wadah sing garane padha iso ngrasakno enak masak aku iki. Adik regane gak larang, 350 tak piring buat campur larang. Tapi ya jadi sembarang itu kok hati-hati kok. Sebab itu ada istilah. Jauh sama dokter aja sama lali. Jagalah kebersihan. Kebersihan adalah kerangkal kesehatan. Mulanya laris, masih warung memang omai gedung, lampu neon. Ini kebersihan gak dijogo. Wong ngancuk suker. Asar-asen, jijik wong antuk. Tapi hati iki warung-warung sederhana, lampu ya lampu biasa. Kebersihan tak jogo, masalah wis bersih warungku, kering-kering gak duwe. Tapi bersih. Hati marung arep sekolahan, masalah tepak wis. Jam itu wis tak buka gelodak arek cuci-cuci antri. Saiki lari sih. Hati mburi nomai kono proyek. Mandor tukang-tukang lumpuh. Jangan lupa sawan tak buka gelodak. Mandor tukang-tukang ngantri tukang kene. Ini jam rola sawan, durung maghrib. Maghrib tak buat gelodak, wong bambung lumpuh. Lah iya wong tingkat marung ini saking umume. Sing jarane sopir dia gak liwat kene. Sopir Jakarta liwat kene. Sopir Jombang liwat kene. Sopir Banyuwangi liwat kene, liwat tok gak mampir. ala wong marung tak hati-hati nih. Lombok lumpuh. Nek kesangu tuwek lho sok putu yo akeh kok. Lho sapa? Lho Cakban. Lho, kok ana? Sapa kan? Kecil nak sih aku. Sapa kan? Aku Tini. Oh, Kastimu. Kastimu. Kenaren kan? Iya teko pasar iki, Mang. Mampir ta? Sik lanjut marung. Marung. Oh, tambah gede ya? Masalah kualan, babu wali. Ya, marung, nek gede ganti apa? Eh? Ganti apa? Di mana restoran? Restoran? Masa restoran ya? Durung, di dekat biasa. Oh, dekat. Iya. Dekat apa aja? Sembarang. Oh, no, ya ungkal, pacul, dekat. Dekat apa aja? Kelak pandi. Ya, dekat sembarang. Apa sih nganan di dalam, ya ngumpi bareng ngono. Apa? Kan sebenarnya? Ya, dekat blonjo itu mang. Walan ini? Kan tanggal 6. Repot, bojoku saiku. Oh, iya. Enggak dibelanja nang wae ini gak cocok, wae ini gak cocok. Kan kacang lho ya tak tukokno ae. Gak masak percuma masak ya dipangan. Iya. Makane rene ya golek iwak apa-apa kono. Akeh ya sembarangan ngono. Lah apa ae? Bajul ngono. Kok kan iki apa ae delon bantek iki ana ya dadah. Ngawur ae kono. Lho masakane lah iku tamu rawon, gule lah. Iya, rawon gule padha ngono. malah segerana jangan asem lote ya no. Ngono. Soale dhek iku penggaweane ta meningkat lho kok saiki. Oh. Rever. Lha bojomu iku? Iya. Lho nyambut gawe agot iki biasa ya, mangan iwak enak gak gelem. Biasae iki lho, sego kintel. Pecel, sego pecel sampe kintel rek. Pecel biasae. Ngono. Saiki segamane ta. Kok ana tabuhan iki, Pak. Kalau kendangnya bareng lo biasanya gas lo berjaksa kalau kendang wah kebanyakan nyancang kebong harap ilawang siapa ini lo? Nggak aku kesandung gulung kuming wah masih orang bitak ya jangan lo tanya apa sih? Ngarek kurang ajar aku ngapain lo iya kok cedek ngadal di sini kok kebusung sama lo kecilnya baru ya karena darik macam ini meliru kok di rumah sebotel kok di rumah darik aku ngini lo wong ya somai kak tak ngarang kebu-kebuan itu dalam sisi oma kono tak ngarepi lawang warung kayak hiasan kebu-kebuan disarat, disarat kok kayak apa nih Abas? Disarat hati-hatian nanti kok warung itu kebumar cuet nih kok model-model kan itu Tin ngawur aku tak kalau njakir dan kok gini ngawur aku sama mundi sih lawang oma mundi sih mau paman aku bilang itu njakir lah apa? Malah semayan lah kalau bilang untuk rolak kono lho omong-omong untuk rolak wah, kalau itu berjanda nak loh. Siapa? Bisa situ. Warung iya warung. Kok warung tak penting duit. Bapak mau kenal dong dah. Kalau nak apa? Buka dah. Kok warung di belak ini ada angkot ini. Kene loh, ayo rundingan loh kene. Hari dari mang dari hari. Ayo rundingan loh kene, mau ke petuin loh kene. Ya rundingan apa sih? Susu tak? Susu? Eh? Tang gelas. Susu. Tang gelas. Kalau nak kau ni, anjuk dah kau ni. Awis mau marung ketika anu ya. Khawatir kan itu. Pasal kanu kado model buka belontang ngono. Oh. Sisi. Susu ah. Sing saja, Din. Barang anak sih, Pak. Sate ane. Sate gecek ta. Sate, itu wedus. Wedus ah. Lho, turu mbele. Hah? Turu mbele. Wah, wis sop-sop sop. Sop buntut ah. Iya, buntut tikus. Ngawur. Apa sih wong sop buntut buntut tikus? Eh, sop loro eh. Sapa roh? Ya. Lan wong mlayu sing kok bengok iki sapa? Iya, sapa? Wong dadi pelayan bengok-bengok. Wong bengok ya, bengok nang mburi, bengok nang ngarep kok tanduk mule mlayu lan. Rumane dura-ura iku. Lah, apa dura-ura iki? Wis kono sak, golek napa apa bir-bir kono. Iya, iya. Wis lek ngene kari nari sing ngedoli ya, mergo iki uang-uang lho, dhuwit kan. Kakan sampe asat lek iki gusi ngono ya. Ngawur ae kono. Ya penting wedhus iku sidetik ana enggak? Ayo saya rundingan lo kene, yang kutuk endo kene, kan no mari. Apa sih pedes lo? Aku lah dia pedes kendeta telu. Waduh api. Iya. Lanang-lanang. Iya. Iku dinyang 75 ngono lho. Kendit ya. Situ e. Kendit iki ngremo kene. Kendit iki ngremo. Ben sing ngremo ku sapa? Lha meneh. Wis ketemu kan kon. Wes men ayo kendul tembem ya. Bar aku pedes kendit iki apa sih maksud? Iya kan terus sama seripe pote iku. Oh, terus pote iku. Oh iya. Biasa genangan wedhus saya kate rokok. Omong iki kaya gaya. Wis ngene. Dikekno mari din ya wedhus iki. Dinyang 75 situ. Lah karepku ya rego-rego 100 ta situ, 300 ngono. Terima kasih Wan. Iku wedhus mbok ana apa sih? Lho, ana cempe. Wis lah ana wong teko kono balung panggang aku. Waduh. Bulake. Lho ya. Kamu ya temen. Iku lanang kabeh to. Iya kabel anang. Lah terus maksudmu bukan jol. Bukannya dinyang tonggo kilo. Dinyang kilo? Dinyang swidak situ e. Situ ya. Telu sebelum bolu. Telu sebelum bolu. Isampekan mari tak tukini rampekan nih. Bukaya apa nak ni? Lo ya pergi sate kambing dari kini. Oh, gaya wangi tengok basman ni. Oh, gaya sate sate kecut, gula kecut. Lalu kau pakai bapa isi 75. Situ. Iya. Kau pelarangan lo, pelarangan lo. Dirampet tapi mari telu. Dirampet tak rampet ya. Biro biro biro. Selawi. Ya, pasti pasti selalu selalu lho. Wis meneh. Wis miringi nemen. Ini wis wis ngenteni penganyangan iki, Bang. Cicok cita tak tukune. Cita ya? Iya. Wis lek tak goni rene. Iya ya, bareng iki. Saiki dhuwit dhisik. Oh iya ya. Ya, nanti tak kabeh ku ya. Tapi wong iki ya ana ana curiga ta. Iki tak gawe dhuwit cita iki sik. Cita, nggih. Berarti kurang. Iya. 120. Iya ya. Iya, 120. Nah, nanti tenan ya. Tak jupuk wedhus iki ya. Ya, wis. Wis kae ndang ngombe kok. Ombe dhewe cak bas yo. Ya, yo di dhewe ya kan iku. Lah selen jero pung yo kok wedhus ana. Ya ya ya, tapi kan cak bas. Ya ya. Emang enak cak bas iki. Wong liya. Lah iya, mau wedhus ana iki. Kasu ya rek. Ya apa sih? Apa? Lali gak tolek mang. Apa? Lah wong pancine ndok aku kok muleh. Lho kan tadi dikunci. Tak kunci ya bae ya opo nek gak tak kunci lak. Banek kan tadi dikunci kok ndok kon. Lak mumet ae ya ring gue. Lah ya aku jadi kemang. Kan kuya asik kan. Lah aku ya lali njero dompet kok kemang. Lah tutup mae kunci iki. Iya tutup. Ya tak tutup. Ya bakno. Arep kok sembrono temen. Wong tak apa wedhus dikunci kok kandang. Kandang digosok wedhus dek mulek mumet ae ngono. Kok ngawur ae. Iya, kalau keliru kape, lek. Mesti cuma kandang, lah kandangnya dikasih beto. Iki apa sebenarnya? Kalau bingung lah, lek. Mesti cuma di kandang. Kandangnya dikunci. Terus kunci ini kau kastini, kastini bujuk. Aku waktu pas semalam. Waduh, dibujuk ini enak tu kan? Oh iya, nak enak tu kan ni? Lek tak umbar, kartola di kastini kimang. Podo dene iki. Tambah suwi tambah dotro, pompong turun kaset. Tak golei. Ditene lho, konpune iso penuh. Ketoto. Keceklo. Kecemula. Ditene lho ya, kon kepethuk aku pasti cilono. Cilono. Bengkel perak. Iki mesti omae katolo iki lho. Lah, iya. Mangkane omae dibangun. Oh iya, kocone kuwi ben. Jendelane kretyak. Bareng sing berarep gak berarep kawi dikene aku kiri iki. Yo. Lah kiri kono iki. Ya siki asile ngono iku. Kon kandhane perlu apa sih? Lho, ya perlu. Oh, apa aku ono perlune njogok cas sakno. Njogok cas aku nang. Iya, njogok roti. Pernah urusan apa? Nah, aku kan jalan Kastini, lagi lah kami Kastini. Iya, kami Kastini ya, bujuni tolo itu. Oh, ngawur, kami Kastini gak dibojo. Aku nak sabari. Bujuni tolo, kira. Kastini itu? Iya, malah biar saya gak kerumun, ini bujuni tolo. Wah, kena bojo. Bojo. Orang apa nih, Pak Bro, kira? Golek tolo. Hah? Golek tolo. Contoh golek, masalah golek itu. Lalu apa kan, kira? Aku jalan Kastini. Berapa, kira? Lha iki tolo. Lha prasakmu kon golek ana perlu apa? Aku bojok jas sampe dhuwit 5000. Lha kon? Aku dibojok berasa karung gula sak karung. Lha kon, Mbak? Karo ditelu. Lha kon nang ngeban. Meraji. Aku iya, Rek. Kenapa? Kena apa dakno dodol dewus. Dodol wedhus telu. Cicir kali swidak. Kalau kata cuma lombolo tak kayak persekut cuita, gak balik sampai saya tidak ditipu orang ini tuan. Oh iya. Hey, ale nanti, omai di kancing. Omai di kancing, iya. Iya. Mungkin ke epok-epok tak ada. Oh iya iya iya. Tolong mesti orang diru. Waktu iya. Iya benar. Iya benar. Iya, iya, iya. Maksudnya apa? Diru sah. Diru sah. Apa ni? Orang tipu. Ayo ayo. Diru sah. Apa ni? Kenapa? Iki apa sih? Ika mas, kau gak dirusak itu lho? Oh, mas Inter, mas Kartolo, amiku. Kartolo ini yang beri ini. Ngontrak. Harusnya ini kebun lunas, mancul. Akhirnya lah, kacau-kacau gue gak dirusak kalau ini. Jadi, kita, Kartolo pun lunas ini. Lunas ini pun, yang gak dirusak ini. Oh, pun buat ngontrak ini kita? Ngontrak. Oh, tak biasa. Kartolo ini ku kontak yang beri ini. Nah, kontrak ini pun telas. Nah, Kartolo pun yang ini. Yang ini? Ini kok gak sampai. Sama aku. Terus yang apa ini? Lugan ini sama ini. Pintar juga ya? Kerajaan baru lupa. Jangan rusak ya, wis. Rawang nih, kali kerepian. Ini pokoknya kabeh, walang puluh. Pintar? Walang puluh. Walang puluh. Ada dibayar kenceng. Ini, mesti kerja pecah. Ada, Rek. Dibayar kenceng. Rek. Kenapa? Ayo urunan. Ini gak urunan sih, Rek. Harus ya, Rek. Rombuluan, keren. Ayo, ayo. Ini, gila. Mari kita. Eh, kumpul lagi nih. Ini ya. Ini apa? Apa sih? Perbuatan ini kartu lambat suwe. Iya. Itu temenan. Apa? Tini ku anake yakin. Ya yakin biyen ngomong nek welut ndak sireng. Waduh. Lho wes. Iya, Pak. Bareng tiba nang mantune nang Kartoro tambah nemen. Waduh. Oh iya, nek ngono wong papat iki ana paribasan ngene iki. Ya, Pak. Ireng-ireng pentile sawu, wong papat kenek welut ndak sireng seri lho.